Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, perhatikanlah, sesungguhnya aku diberi wahyu berupa Al-Qur'an, Kitabullah, wa mithluhu ma'ah, dan yang semisal itu bersamanya. Pada kata-kata wa mithluhu ma'ah ay as-sunnah. As-sunnah. Beliau dikasih dua wahyu. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, Kitabullah. Dan yang kedua yang semisal itu bersamanya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengecam pihak-pihak yang hanya berhujjah dengan Kitabullah, merujuk hanya kepada Kitabullah, menolak apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan alasan tidak ada dalam Kitabullah. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud wa Ibn Majah, dan dia sahih dari Abu Rafi', semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih. Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian yang bertelekan pada arikahnya. Arikah, tempat bertelekan yang ada atapnya, ada kelambunya, kayak model gazebo gitu. Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian yang bertelekan pada arikahnya. Ya'tihil amru min amri mimma mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi tabanahu. Datang kepada dia satu perintah dari perintahku yang aku perintahkan ia dengannya, atau yang aku larang dia daripadanya, lalu dia mengatakan, kami enggak tahu ini. Yang kami dapati dalam Kitabullah kami ikuti. Ini enggak ada dalam Kitabullah. Kami enggak tahu ini, kami enggak ikuti. Jangan sampai, kata beliau. Jangan sampai, kata beliau. Artinya apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, ajaran beliau, perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau, itu sama seperti perintah Quran, bimbingan Quran, sama dengan larangan dalam Al-Quranul Karim. Ambil. Ditegaskan dalam ayat Al-Hasr ayat yang ke-7, Allah menegaskan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasul larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Sama. Bahkan yang Nabi Tina Azzaikumullah, sunnah memiliki fungsi yang lebih urgen, disepakati oleh para usuliyin wal fuqaha wal muhaddithin, bahwa as-sunnah an-nabawiyah bayanun lil Qur'an wa tafsirun laha Sunnah inilah yang menjelaskan Al-Quranul Karim, yang menafsirkan Al-Quranul Karim, yang menjabarkan isi Al-Quranul Karim, bukan sebaliknya. Kalau kita membaca, mempelajari ilmu usul fiqh, itu juga dikaji dalam ilmu kaidah fiqhiyah, kaidah tafsiriyah, juga dimasukkan di dalam pembahasan akidah usul sunnah. Mereka menjelaskan as-sunnah tubayyinul Qur'an wa tufassiruh. Sunnah itulah yang menjelaskan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Dalam bab tafsir, tafsir yang ma'thur dari para salaf ialah tafsir Al-Quran ibil Quran. Satu ayat dijabarkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, tafsir Al-Quran ibil Sunnah. Wahada akthar, Al-Quran dijabarkan dengan sunnah, ayat dijabarkan dengan hadis, yang paling banyak. Al-Quran dengan kalamu sahabah, Al-Quran dengan kalamu tabi'in, yang terakhir Al-Quran dengan lugatul Arabiyah, secara makna bahasa Arab. Dan yang paling banyak bisunnah wa athari salaf. Quran itu ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis nabawi, dengan athar para salaf, sehingga dikenal dengan sebutan at-tafsir bil ma'thur. Dan itu tafsirnya para salaf, dan tafsir yang shahih, yang benar. Barakallahu fikum. Tafsir At-Tabari, Ibn Abi Hatim, tafsir Nasa'i, tafsir As-Sunani, dan yang lain-lainnya. Buku tafsir para mutaakhirin itu mengutip dari yang telah lalu, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan juga yang lainnya, itu mengambil dari tafsirnya para salaf. Sehingga Al-Quran dijabarkan dengan benar, tafsir yang hak, yang sahih. Barakallahu fikum. Juga dijabarkan dalam usul fiqih, kawan fitina azakumullah, as-sunnah itu tukhassisul 'am. Yang pertama, mentakhsis, mengkhususkan lafaz-lafaz yang umum yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an membawakan ayat, ayatnya 'ammah, umum. Hukum asal dimaknakan dengan mana umum. Terkadang ada takhsisnya, pengkhususannya. Oh, ayat ini maksudnya demikian, demikian, demikian. Itu yang menjelaskannya sunnah. Al-hadith nabawi. Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan pengkhususannya. Ini umum, dikhususkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Itu dalam sunnah. Yang kedua, tuqayyidul mutlak. As-sunnah itu yang mengkait lafaz-lafaz yang mutlak dalam Al-Qur'anul Karim. Dikasih kait-kaitnya, lafaznya mutlak. Dikasih ketentuan ini, ketentuan ini, ketentuan ini. Dijabarkan. Yang ketiga, tubayyinul mujmal. Yang global-global dalam Al-Quranul Karim dikasih bayan, penjelasan, rincian dalam sunnah. Bahkan juga Nabi Tina Azzaikumullah dalam sunnah ada penyebutan beberapa ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat yang tidak tersebut dalam Al-Quranul Karim. Itu dijabarkan dalam sunnah sahihah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, di antara contohnya adalah dalam bab pernikahan yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim yang dilarang ialah menikahi istri-istri bapak kandung kita. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Kamu jangan menikahi perempuan-perempuan nisa yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini larangannya. Juga di sebagian larangan pula mengumpulkan dua saudari. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Engkau poligami mengumpulkan dua saudari sebagai istrinya kamu illa ma qad salaf. Nikah dengan kakaknya terus poligami dengan adiknya. Tidak boleh. Ya enggak boleh apanya nih? Poligaminya atau mengumpulkan adik kandung, kakak adik, mengumpulkannya. Jangan sampai salah paham. Bukan melarangan poligaminya, mengumpulkan kakak adik. Dalam sunnah sahihah, disebutkan dalam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya, ada penambahan hukum syar'i. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum melarang seseorang itu mengumpulkan ya antajma'a bainal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Larangan mengumpulkan menikahi wanita dengan ammehnya. Tahu ammeh? Bibinya, saudari bapak. Juga melarang menikahi perempuan dipoligami dengan kholehnya, bibi dari pihak ibu. Ini poligami ini pembahasannya ini. Engkau nikah dengan seorang wanita, sudah, lalu kamu mau poligami, menikah lagi, ambil ponakan dia. Ambil ponakan dia. Ini perempuan istri kamu, ini ponakan dia. Kalau kamu mengatakan ini ponakan istri, kan gitu ya. Kalau ini mengatakan ini bibiku. Tidak boleh. Dengan nas larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, pandangan para salaf, pandangan a'immatus sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memutuskan Al-Qur'an, bukan sebaliknya. Ada sebuah atsar dinukil dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, juga dari Makhul Syami rahimahullah dan sejumlah salaf yang lain yang menyatakan as-sunnatu qadiyatun alal kitab wa laysal kitabu biqadin ala sunnah. As-sunnah ialah yang qadi, yang memutuskan, aik yang menjelaskan, yang menerangkan Al-Qur'an. Bukan Qur'an yang memutuskan, yang menerangkan sunnah. Enggak terbalik. Maknanya ai anna sunnata mubayyinatun lil kitabi munabbiatun amma aradallahu ta'ala fihi. Itu keterangan dari Ibnu Qutaibah Dainawari dalam bukunya Ta'lif Mukhtalafil Hadis. Ai maknanya adalah sunnah itu yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim, yang memberitakan tentang apa yang Allah inginkan dalam Al-Qur'anul Karim. Oh, ayat ini maksudnya ini. Oh, ayat ini maknanya demikian. Itu yang menjabarkannya, yang menerangkannya, yang memberitakannya. As-sunnah. Bukan sebaliknya. Sehingga urgensi sunnah luar biasa dalam bimbingan Islam. Tidak mungkin dan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim. Harus terus bergandengan. Ketika digandengkan dua-duanya baru akan diketahui bagaimana bimbingan Islam, bagaimana hukum-hukum Islam, bagaimana arahan-arahannya, hukum-hukum syariatnya, ketahuan. Ini akidahnya seperti ini, prinsip imannya seperti ini, tauhidnya seperti ini, usul sunnahnya seperti ini, manhajiyahnya seperti ini hukum syariatnya, halalnya ini, haramnya ini ibadahnya seperti ini, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, bimbingan duniawiyahnya, bimbingan diniyahnya, semua kan diketahui dengan jelas, gamblang, rinci, detail. Ketika Al-Quranul Karim digandengkan dengan As-Sunnah Nabawiyah, baru Anda akan tahu Islam yang benar, Islam yang lurus, Islam yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Plus untuk pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin disertai dengan fahmus salaf, dengan pemahaman salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dipahami insyaallah ya? Ini yang wajib dimasukkan, ditanamkan dari hati kita yang paling dalam. Sunnah wahyu, sunnah itu wahyu. Sunnah itulah yang menjabarkan Al-Quranul Karim, wahyu. Maka kita harus menyikapinya sebagaimana wahyu Al-Quranul Karim. Nanti akan disebutkan insya Allah poin-poinnya. Harus diginikan, diginikan, diginikan, begitukan. Kalau sunnah ini kemudian dihilangkan, enggak digunakan, diingkari, dibuang, orang antipati kepadanya, orang mengingkarinya, orang membuangnya, langsung tergambar pada benak Anda bagaimana penyimpangan dia, bagaimana kesesatan dia, bahkan mungkin bagaimana kemurtadan dia dari Islam. Dia akan memahami Islam dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Jalla wa'ala dan yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan muncul berbagai macam afkar syadzah, paham-paham ganjil, paham-paham aneh. Al-a'mal asyadzah, berbagai macam amalia praktik amal yang aneh-aneh bermunculan dikarenakan tidak menggunakan bimbingan sunnah. Akan dibahas insyaallah, sebagian menggunakan akalnya saja, sebagian menggunakan Quran saja tanpa sunnah, sebagian menggunakan apa yang dipahami oleh tokoh-tokoh mazhabnya dan yang semisal itu. Contoh paling gampang menggambarkan betapa sesatnya orang-orang yang tidak menggunakan sunnah dalam beragama. Membaca ayat, sebuah ayat yang paling gampang yang disampaikan, wa aqimus salata wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Ketika semata-mata menggunakan ayat ini dengan tanpa penjelasan panjang dalam sunnah sahihah, ini orang bakal pernah sholat. Wa aqimu sholah, iqomahlah sholat. Aqomah yukimu itu berdiri menegakkan. As-shalah itu maknanya doa secara bahasa. Tegakkan doa. Nah, jadi kalau Anda sudah berdoa, sudah sholat. Nanti yang lebih aneh lagi dikatakan dia bukan orang Arab, wong Jawa, bagi wong Metro, wong Lampung. Akoma yuku itu ngadeg. Ngerti ngadeg ya? Berdiri. Satu bahasa doa. Jadi maknanya berdiri sambil doa gitu. Jadi jenengan berdiri ngadep ndonga-ndonga wis salat. Heh, kok gak salat? Wis. Endi salate? Nah iki mang. Yang mana? Ngadek iki mang. Berdiri, qoma. Aqoma yuqimu. Aqimu. Ngadek kok. Nanti ya, berdiri ya, berdiri lah. Ya sekadek, sudah berdiri. As-salata, salat. Itu doa artinya. Ya, saya berdiri, doa. Doanya apa? Yang penting doa. Selesai. Aku wis salat. Yo jelas sesat. Jelas menyimpang. Diteruskan dalam semua bimbingan-bimbingan agama yang lainnya. Bukan lagi Islam. Apa sebabnya? Dikarenakan tidak menggunakan as-sunnah. Barakallahu fikum. Dipahami gak? Hah? Diperintahkan untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas umat manusia untuk Allah Jalla wa Ala hajjul bait, haji al-bait. Bagi yang punya kemampuan menuju ke sana. Hajjah yahujju itu artinya qasada yaqsudu. Bermaksud menuju sesuatu. Al-baitu rumah. Baitun itu rumah. Mana ya? Loh. Gitu bahasa Arabnya kan? Baitun apa? Apa baitun? Rumah. Hajjal baita bermaksud menuju ke rumah. Ya wis. Saya kemudian menuju ke rumah saya haji. Aku berhaji bolak-balik Pak Haji Palas. Dari pagi yo haji, siang yo haji, sore yo haji, bengi yo haji. Wis berpuluh-puluh kali dalam sehari aku tuh berhaji. Oh mampu Pak. Istata'a ilaihi sabila. Haji apa ini? Loh, hajjal baita. Hajjal baita itu qasadal baita bermaksud untuk menuju ke rumah. Ya iki wis ngomahku bolak-balik. Hajjatul baita, qasadul bait. Aku sudah menuju ke sebuah rumah. Wis mlebu omahku, omahmu, omahe dhewe, wis mlebu kabeh wis. Aku berhaji bolak-balik. Sampean tahun pisan. Ndeng, seumur hidup sekali. Satu bayangkan bagaimana penyimpangannya, bagaimana kesesatannya. Itu kalau diteruskan semuanya sampai semua bab-bab yang terkait dengan dinia itu bukan Islam. Pertanyaannya, ada apa kata yang seperti ini di muka bumi ini? Pemahamannya semacam ini. Jawabannya ada. Loh, jawabannya itu ada. Dan itu tidak ada. Ada dan semua mengatakan muslim. Allahul musta'an. Dipahami ya? Sehingga camkan baik-baik. As-sunnatu wahyun. Sunnah itu wahyu minallah jalla wa'ala. Semua yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW nanti sahih sampai kepada beliau. Hakun. Itu perkara yang benar. La batila fihi. Tidak ada yang batil. Allah menekaskan dalam firman-Nya di An-Naml 79. Innaka alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas al-haq yang nyata yang jelas. Abdullah bin Amr bin As semoga meridainya. Salah seorang sahabat yang mulia yang biasa nulis semua yang beliau sabdakan. Beliau menulis kalau sahabat Abu Hurairah menghafal. Tulis semuanya. Diketahui sama orang Quraisy, ditegur Muhammad itu manusia biasa. Masa kamu tulis semuanya? Kadang dia marah, kadang dia ridha, kadang dia begini. Masa kamu tulis semuanya? Disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam perihal yang disampaikan oleh orang Quraisy di atas. Beliau mengatakan, "Uktub, tulis. Fa wallahi ma yakhruju minhu ila al-haq." Nunjuk kepada lesannya beliau. Sungguh demi Allah tidak ada yang keluar daripadanya ilal haq, kecuali kebenaran. Tulis semuanya. Tulis semuanya. Ya. Tegas ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Barakallahu fikum. Sehingga manzil sunnah dalam Islam fanafitina azzakumullah rafi'atun jidda, sangat-sangat tinggi sekali. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang menggambarkan tentang bagaimana kedudukan sunnah ialah orang-orang yang tidak, ini penegasan poin sebelumnya, orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang menentang sunnah, yang meninggalkan sunnah, dinyatakan sebagai orang yang sesat. Di yaumul qiyamah nanti dinyatakan sebagai orang yang diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala menegaskan dalam Al-Quran Al-Quran di An-Nisa 115. Allah menegaskan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushaqiqir rasul, di masa hidupnya beliau langsung kepada orangnya menentang langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menentang bimbingan-bimbingan beliau, ajaran beliau, arahan-arahan beliau, dibahasakan sunnah beliau. Semasa beliau telah meninggal dunia, maknanya menentang sunnah. Kan begitu. Allah menegaskan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah jelas bagi dia petunjuk. Sudah ada petunjuknya, bimbingan arahannya jelas gamblang di mata dia, di depan mata dia. Ditentang, ditolak, diingkari. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang yang mukmin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan al-mu'minin itu para sahabat, para salaf. Dikarenakan ketika turun ayat ini yang dikatakan mukminin di masa itu adalah para sahabat. Mengikuti jalan selain jalannya para salaf, para sahabat. Allah mengancam wallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Itu mengandung makna kesesatan. Allah Jalla wa'ala akan menyesatkan dia kemana dia sesat. Mungkin arah kanan ekstrem kanan, mungkin arah kiri ekstrem kiri. Di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan kelak di yaumul qiyamah nanti kami masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam sejelek-jeleknya tempat kembali. Di dunia diancam dengan penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam kesesatan. Dia yaumul qiyamah diancam dengan neraka. Apa perbuatan dia? Musyaqaqatur rasul, musyaqaqatu sunnah, menentang sunnah, mengingkari sunnah, menyelisih sunnah, berseberangan dengan sunnah, padahal sudah punya ilmunya, dijelaskan ilmunya kepada dia, ditentang, ditolak, diingkari, diselisihi. Ini menunjukkan yang namanya mengambil bimbingan sunnah wajib, mengikuti bimbingan sunnah wajib. Barakallahu fikum. Kalau tidak, dikatakan menyimpang. Dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menegaskan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرْ, hendaklah berhati-hati, waspada. الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, orang-orang yang menyelisih amrih. Al-amr dimaknakan dengan al-awamir. Amrun jam'uhu awamir, perintah. Al-amr dimaknakan dengan al-umur. Amrun jam'uhu umur, yakni bimbingan-bimbingan. Dua dari benar. Kilahumma sahih. Dhamirha amrihi. Ada yang mengatakan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, menyelisih perintah Allah, menyelisih bimbingan-bimbingan Allah. Ada yang menafsirkan dhamir ha kembali kepada beliau SAW, menyelisih perintah Rasul SAW, menyelisih bimbingan-bimbingan Rasul SAW. Kilahuma haq, semuanya benar. Itu semua disebutkan dalam buku tafsir para salaf. Sehingga maknanya hendaklah berhati-hati, hati-hati, waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Allah, yang menyelisih perintah Rasul SAW, orang-orang yang menyelisih bimbingan Allah, bimbingan Rasul SAW, sunnah Rasul SAW. Hati-hati. Ancaman yang pertama, antusibahum fitnah, ditimpa oleh fitnah, dimaknakan kekufuran, dimaknakan dengan fitnah, syubhat. Terfitnah di dunia ini dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, dimanakan di dunia ini juga di belakang kiamah nanti. Azab yang pedih di dunia, malapetaka-malapetaka, bencana-bencana, gempa-gempa. Adzabun alim dimaknakan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Mereka teraniaya, terzalimi melalui penguasa-penguasa yang zalim, yang lalim kepada mereka, yang bengis kepada mereka, yang membolimi mereka, yang menindas mereka dengan sebab menyelisih sunnah. Adzabun alim di hari kiamat nanti jelas ancaman neraka di situ. Ini mengerikan. Ancaman keras bagi orang-orang yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisih sunnah, diancam dengan fitnah dunia akhirat, azab yang pedih juga dunia akhirat. Ancaman itu menggambarkan wajib harus mengambil bimbingan sunnah, harus berislam dengan bimbingan sunnah, menggambarkan betapa urgennya sunnah ini. Harus kamu ambil, harus kamu pegangi, harus kamu ikuti, harus kamu turuti, harus tunduk kepadanya, kamu taati. Kalau kamu ingkari, kalau kamu selisihi, kalau kamu tentang, sesat kamu nanti. Tertimpa berbagai macam ancaman-ancaman yang mengerikan dunia akhirat. Terfitnah, azab yang pedih di dunia ini, dan yang paling mengerikan di yaumul qiyamah nanti. Ada sebuah atsar dari Aisyah semoga Allah meridainya, indal Bukhari dalam sahihnya, Katanya Aisyah semoga Allah meridainya, inna Aba Bakrin radhiyallahu anhu qal, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridainya pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih, fa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Belum mengatakan aku tidak pernah meninggalkan sesuatu pun yang dulu dikerjakan Rasulullah SAW. Aku pasti mengamalkan itu. Belum menegaskan fa ini akhsha, karena aku takut, aku khawatir, in taraktu syai'an min amrihi an azir, kalau aku tinggalkan sedikit saja bimbingan beliau, perintahnya beliau, an azir, aku akan sesat, akan menyimpang. Ini sahabat Abu Bakar Siddiq hadhil ummah. Selevel Abu Bakar saja kalau meninggalkan bimbingan sunnah, meninggalkan ajaran-ajaran sunnah, meninggalkan perintah beliau SAW, khawatir sesat. Apalagi yang orang yang kayak kita gak ada levelnya sama sekali. Ini penegasan dari beliau, yang meninggalkan bimbingan sunnah sesat, zair. Yang meninggalkan perintah Nabi, zair. Ibnu Battal Ukbar rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah, karya beliau, membawakan atsar di atas dan mengomentari, hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawwafu ala nafsihi in huwa khalafa syai'an min amri sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini wahai para ikhwan, ikhwanku, as-siddiqul akbar mengkhawatirkan dirinya sesat kalau sampai menyelisihi satu saja dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadza asa ayyakuna fi zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa awamirih wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatih. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya beliau hidup di sebuah zaman yang orang-orangnya justru mengolok-olok nabinya, mencemooh bimbingan-bimbingan sunnahnya, mengolok-olok perintah-perintahnya, merasa bangga bisa menyelisih sunnah Rasulullah SAW, merasa bangga bisa menyelisih beliau. Mereka melecehkan, merendahkan sunnahnya. Bagaimana kiranya? Meninggalkan saja khawatir sesat. Apalagi sampai pada tingkat mengolok-olok sunnah, melecehkan sunnah, melecehkan bahkan Nabi kita Muhammad SAW, bangga menyelisihi sunnah, bangga membenci sunnah, bangga memusuhi sunnah, bangga bisa meredam alus sunnah yang mengamalkan sunnah. Naudzubillah. Minimalnya keharaman, bisa penyimpangan kesesatan, bahkan mungkin puncaknya kemurtadan. Jangan lupa Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi SAW, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya engkau mengolok-olok, engkau mencemooh, yang kamu hinakan, yang kamu olok-olok, yang kamu cemooh Allah Jalla wa'ala, ayat-ayatnya, Rasulnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan banyak alasan, jangan banyak udzur, kamu telah kafir setelah iman kalian. murtad dari agama Islam karena istihza bisunnah. Ini ayat ada tafsirnya disebutkan dalam hadis. Ada asbabun nuzulnya. Itu ketika peristiwa perang Tabuk. Perang yang cukup berat. Jauh Tabuk ya. Beliau sesuatu biasanya kalau mau perang warra bi ghairi. Perang melawan ke sebuah tempat, beliau tauriyah. Menyebut tempat yang lain. Kita akan ke sana gitu. Kita akan ke arah timur, padahal mau ke mana? Mau ke barat. Orang enggak tahu. Kita mau ke sini, ke arah selatan, padahal maunya ke mana? Ke utara. Enggak ada yang tahu. Illa fi Tabuk. Ketika perang Tabuk tidak langsung mengatakan kita akan ke Tabuk. Jika akan sangat jauhnya jarak dan perlu membawa banyak bekal dalam kondisi ketika itu sedang masa-masa paceklik. Masa-masa paceklik lagi tanam, lagi mendekati ke arah panen. Terang-terang ke Tabuk. Alhasil ketika di Tabuk itu ada orang-orang yang dikatakan munafik. Ya namanya orang habis safar jauh, safar panjang, lelah, letih. Majelas. Tau majelas ya? Nah, jagungan, cangkruan, duduk-duduk gitu. Nah, melepas lelah, ngobrol-ngobrol. Tetapi yang diobrolkan tentang Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Isinya mengolok-olok. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Kami ini enggak pernah lihat qari-qari kayak mereka itu loh. Yang ditanya para sahabat. Kalau pas makan paling seneng mangan. Tab badokan paling seneng. Tapi kalau sudah urusan ketemu musuh, penakut. Itu kata-kata mereka. Ada yang mendengar salah seorang sahabatnya, harus mendengar. Aku akan sampaikan kepada beliau SAW cuma kamu ini. Oh, panik mereka. Belum sampai kepada Rasul, beliau sudah membacakan ayat di atas. Sudah turun wahyu yang menerangkan tentang betapa ngerinya ucapan orang-orang ini. Maka yang munafik tadi itu langsung berhamburan menuju beliau SAW minta pemaafan. Rasul naik ke ontanya jalan. Mereka bergelantungan di pelana-pelananya itu untuk pemaafan. Ya Rasulullah, innama kudu nakhudhu wa nal'ab. Kita hanya ngobrol-ngobrol biasa. Kita lagi main-main biasa bercanda ya Rasulullah. Orang yang lagi safar, lagi capek, safar, ngobrol biasa, bercanda ya Rasulullah. Dibacakan ayat ini. Qul, belum enggak noleh, hanya membacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kamu mengolok-ngolok? Kamu jangan banyak alasan. Kamu telah kafir setelah Islam kalian. Ini ancaman kagak main-main ya, Ikhwan. Ini menggambarkan barakallahu fikum sekali lagi. Manzilah sunnah dalam Islam sangat tinggi. Sangat urgen. Bukan perkara yang main-main. Dari sisi ilmiahnya, sisi prinsipnya, manhajiyahnya, akadiyahnya. Barakallahu fikum. Sehingga sunnah ini sekali lagi sangat tinggi manzilahnya. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Ditambah lagi ikhwan fillah azakumullah. Nanti perinciannya akan disebutkan bab yang berikutnya. Siapa secara global, poin yang berikutnya. Dibawakan dalam ayat, ahadith, Atsar salaf yang menjelaskan bagaimana fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang-orang yang betul-betul berpegangan dengan sunnah, mengambil bimbingan sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, tunduk patuh dengan bimbingan sunnah, termasuk sunnah, ittiba' sunnah, dibawakan banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dunia dan di kiamah nanti. Ini rinciannya akan disebutkan pada pembahasan berikutnya, bagaimana mauqif kita, bagaimana sikap kita kepada sunnah, poin-poin rinciannya, dan bagaimana pahala besarnya para qadhi. Cukup saya bacakan sebuah ayat untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Ini jamnya betul ya? Tepat jamnya ya? 6.10 ya? Ini 5 ya? Yang betul yang mana? Yang 10? 6.10? Berarti yang itu berarti ya? Khair insya Allah. Jangan salahkan saya kalau cepat berhenti karena jamnya itu beda. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim Al-A'raf 156-157. Allah Jalla wa'ala menjelaskan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah bagi orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ittiba' Rasul di masa itu. Di zaman sekarang ittiba' Rasul dan ittiba' Sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi al-ayah. Rahmatku, kata Allah Jalla wa'ala, meliputi segala sesuatu. Luas untuk segala sesuatu. Fasa'aktubuha, aku akan catat, aku akan haruskan, pasti aku akan berikan rahmatku itu. Lilladzina yattaqun, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa yutuna zakata, yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang beriman dengan ayat-ayat kami. Kriteria orang dikasih rahmat, yang bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menunaikan zakat, zakat yang wajibah, sedekah yang wajibah, nafkah-nafkah yang wajibah, ibadah maliyah, dan orang-orang beriman dengan ayat-ayat kami. Allah menegaskan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, mereka itulah orang-orang yang ittiba', mengikuti rasul, sosok nabi yang ummi. Nak baca enggak nulis? Ini penegasan barakallahu fikum, orang-orang yang ittiba'u sunnah, tamassuk bis sunnah, kembali pada bimbingan sunnah, mengambil bimbingan sunnah, orang-orang yang Allah rahmati. Jangan dibahasakan almarhum lo ya. Ini almarhum bukan dikira mati, katanya orang Indonesia. Oh, almarhum dia, mati dia. Oh, jangan ngikuti sunnah, nanti kamu mati. Jangan salah paham. Dikasih rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Bukan semata-mata terkait dengan duniawiya saja, tapi di yaumul qiyamah nanti. Kunci untuk mendapatkan al-jannah itu rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Bukan dengan semata-mata amal soleh, bukan dengan semata-mata amal kebajikan yang kamu kerjakan, tapi kunci Anda bisa masuk surga itu rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Itu dengan nas satu Rasulullah SAW. Orang yang ittiba'ur Rasul, ciri-cirinya yang bertakwa, menunaikan zakat, beriman dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, di sebagian poin-poinnya, mereka adalah orang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Mendapatkan kunci surga. Mana ya? Kalau kayak ini wong Jawa ini us oleh pegangan, oleh cekelan. Gitu ya, oleh pegangan. Tahu pegangannya? Ya pegangan. Nah, cekelan lah. Oh, soalnya pegangan. Kayak apa ini? Pegangan apa ini? Melebu surga. Masuk surga. Barakallahu fikum. Juga rahmatullah jalla wa'ala yang menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam perpecahan dan ikhtilaf. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang di muka bumi. Ketika Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang orang-orang yang berselisih itu, yang berpecah belah itu, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, Allah mengecualikan yang tidak ikhtilaf, ya Allah rahmati. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa terus-menerus berikhtilaf, berselisih, berpecah belah, centang permang, dikarenakan perbedaan akidah, pemahaman dan yang lainnya. Iftirak. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang Allah rahmati dia. Ahlul rahmah, yang Allah rahmati, tidak bakal berselisih, tidak bakal berpecah belah, tidak bakal iftirak. Ya, iftirak itu perpecahan dalam prinsip agama. Tidak akan menyimpang, tidak akan sesat, tidak akan berseberangan dengan bimbingan sunnah. Senantiasa di atas sunnah, bersatu di atas sunnah, ahlul rahmah. Jaminan, ya Allah rahmati, lempeng, lurus orangnya, terbimbing orangnya, diberi taufik orangnya, diberi hidayah orangnya, tidak bakal berselisih, tidak bakal berpecah belah, tidak bakal menyimpang, tidak bakal sesat di dunia. Demikian nanti, wis oleh cekelan, pegangan ini, apa ini? Melebu surga. Barakallahu fikum. Ini fadilahnya, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi, orang-orang yang ittiba mengikuti rasul nabi yang ummi. Barakallahu fikum, dibuktikan dengan takwanya, ketakwaan dia kepada Allah Taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan rasulnya, meninggalkan larangan rasulnya Muhammad SAW, diwujudkan dengan ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah harta benda, dan diwujudkan dengan prinsipnya, dengan akidahnya, beriman dengan ayat-ayat kami. Allahul musta'an. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, menceritakan kana hulamun yahudiyun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Dulu ada anak muda yang masih muda belia, Yahudi dia. Pernah mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famarida. Dia sakit ketika itu. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Rasul pun mendatangi dia, menjenguk dia yang lagi sakit. Kata para ulama, menjenguk orang sakit yang muslim itu ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan fardhu kifayah. Yang rajih fardhu kifayah. Termasuk hak muslim atau muslim yang lainnya. Kalau orang yang sakit itu non-muslim, hukum asal tidak boleh kamu jenguk. Itu hak muslim. Dikecualikan Anda menjenguk dia dalam rangka untuk mendakwai dia masuk Islam. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau datang menjenguk dia. Faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Beliau duduk di bagian kepala pemuda tadi dan mengatakan aslim. kamu masuk Islam. Asli, hendaklah kamu masuk Islam. Fa nadhara ila abih wa huwa inda. Itu anak muda nengok bapaknya yang di sisinya. Minta persetujuan. Faqala lahu, sang ayah mengatakan kepada sang anak, ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu kunyah beliau Abul Qasim. Orang-orang Yahudi saking getingnya, saking hasadnya, tidak mau mengatakan Rasul atau Nabi. Manggilnya Muhammad atau Abul Qasim. Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Fa aslama, akhirnya masuk Islam. Mentaati ajakan Nabi kita Muhammad SAW, masuk Islam. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, Rasul pun keluar dari rumah Islam mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Mentaati Rasul itu keselamatan dari azab neraka. Barakallahu fikum. Kalau tadi jaminan, petunjuk, hidayah taufik, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di dunia ini. Dapat pegangan kunci surga. Sekarang penegasan, selamat dari ancaman neraka, selamat dari azab neraka. Yang pertama, Anda muslim. Itu kunci pertama. Dan yang kedua, mentaati as-sunnah, mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebagian kecil terkait dengan fadilah-fadilahnya ikhwan, menggambarkan bahwasanya prinsip kita adalah harus mengambil bimbingan sunnah, harus berpegang dengan bimbingan sunnah, harus tunduk patuh mengikuti bimbingan sunnah. Menggambarkan betapa tingginya manzilah sunnah ini dalam Islam. Terkait dengan perkara ilmunya, akidahnya, terkait dengan pembahasan samarahnya, faedah dan buahnya, dunia, agama, dan akhirat. Ancaman keras bagi yang menentangnya, bagi yang menyelisihinya, diancam dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, malapetaka yang ada, dan ujungnya azab yang pedih di kiamat nanti. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya ikhwan, kalau mau dibahas panjang banget, intinya adalah menanamkan dalam kalbu kita, jiwa kita yang paling dalam, tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah dalam Islam. Tanamkan di sini. Ada Al-Qur'an, ada sunnah, dan jangan lupa dengan pemahaman para salaf, babnya lain lagi para petibu. Semoga bermanfaat, dan insyaallah perjumpaan yang berikutnya kita akan lebih memberinci terkait bagaimana motif kita seharusnya terkait dengan sunnah nabawiyah barakallahu fikum. Perincian poin-poinnya, adilahnya, dan juga fadilahnya insyaallah taala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.